adat dipakai baru, kain dipakai usang, bacupak sepanjang batuang, badai sepanjang jalan. Labuah lurui jalan ke pasar, labuah lurui nangka ditampuah, jalan ke pasar nangka diturui. Di jandela di balia tirai, lalamu kita tak patamu pandang, cengokkanlah dia muka nan jani. Lalamu kita tak patamu pandang, cengokkanlah dia muka nan jani. Cinta denai usahlah ragu, di mati bonyo kita nanti kan. Cinta denai usahlah ragu, di mati bonyo kita nanti kan. Dari jandela di palia tirai, lalamo kita tak patamu pandang, cengokkanlah dia muka nan jani. Lalamo kita tak patamu pandang, cengokkanlah dia muka nan jani. Hidunan lamo nan dentang bangkar, masuko adia co urang datang. Nego tibo adiak jan bajalan, tarung buak badan dek marang ikan. Nego tibo adiak jan bajalan, tarung buak badan dek marang ikan. Hey! Hey! Tingkah batin, tingkah musa dibue. Samo namu, bumi baku tak jadi jamekan. Cinta denai usahlah ragu, di mati bonyok kita nantikan. Cinta denai usahlah ragu.